Buya, saya baru daftar kuliah yang berbasis agama. Tetapi ada beberapa pendapat dari kakak kelas yang kuliah di sana untuk saya, katanya gini, kalau kuliah jangan di sana karena akidahnya aneh, akidahnya melenceng, aneh, sesat, dan di sana dosennya ambil ilmu agamanya hanya terpatok pada buku saja. Dan ada saran dari kakak kelas, kalau mau kuliah jangan yang berbasis agama, lebih baik yang umum saja. Yang saya tanyakan, apakah saya harus pindah kuliah atau tidak? Terima kasih, Buya. Baik, kampus berbeda-beda. Ada kampus yang terjaga akidahnya, seperti misalnya kuliah berbasis agama yang jelas, yang bukan berarti yang lain tidak jelas. Sebuah contoh, kalau ada di Indonesia misalnya, lihat, ada kampus-kampus Islam yang dikemas dengan baik, serius. Contoh, kuliah Imam Syafi'i yang ada di Cianjur berbasis agama. Buya berani memberikan contoh nyebut, karena apa? Akidah di dalamnya kita tahu, masyayikhnya yang ngajar siapa. Yang lain bagaimana, Buya? Allah alam, saya belum pernah masuk. Yang jelas banyak ngaco. Makanya betul sebagian berkata begini, kalau Anda masuk kampus berbasis agama tidak jelas pendidikannya, maka itu lebih berbahaya. Karena Anda akan diracuni akidah Anda. Anda masuk dengan iman yang lemah, Anda masuk dengan wawasan yang masih dangkal, di situ Anda akan dicekoki dengan wawasan yang aneh. Kesesatan di kampus bisa jadi begitu. Kalau akidahnya enggak benar, jangan, mending ngambil. Maka kalau ngambil fakultas ekonomi aman, enggak ada bicara akidah di situ. Paling rumus-rumus bisnis di situ. Hah? Berhayal menjadi kaya di situ. Berhayal enggak salah. Yang repot agama berhayal itu repot. Makanya betul kalau sudah masuk, makanya kalau masuk pendidikan umum aman malahan. Masuk pendidikan umum aman, bahkan masuk halaqoh-halaqoh pun dilihat dulu siapa yang mengadakan halaqoh. Anda masuk pendidikan umum, masuk halaqoh, ada semakin bertanya, Buya, saya akan kuliah di sini, apakah saya langsung masuk halaqoh? Kami tidak bisa menyuruh dan tidak bisa melarang. Dilihat dulu siapa dong, wong akidah sesat pun juga dijual di kampus kok. Tapi tidak semuanya kampus, seperti di Jawa Timur, kalau kita masuk kuliah, tapi seperti di Dalwa, Darulullah wa Da'wah, ada kuliahnya di situ, ya benar. Atau di Gresik, Ingkafanya, Syekh, itu Imam Ba'us Al-Hin, bisa benar, ada kampus-kampus yang benar. Tapi ada kampus, ada orang pikiran yang ngaco, belajarnya, sujudnya jarang, liberal, segala macam. Wah, ini bahaya, Anda belajar itu mau cari racun. Nggak usah, keluar, ganti, pindah. Eros begitu, iman kok. Atau di luar negeri jelas, Ahqaf University, Imam Syafi'i University, jelas. Jadi jangan main, agama jangan bikin main-main. Berbasis agama, nggak jelas. Akidahnya ngaco. Fikirnya fikir gaduh-gaduh, nggak ngerti, tanya bab wudu saja nggak paham, karena belum tamatan SMA langsung fikir perbandingan, bikin stres. Harus Anda berarti fikir Anda dasarnya. Makanya lebih tepat kalau Anda mengambil pendidikan umum, kemudian Anda mengambil talaqqi dari syekh kiai yang ada di kampung tersebut, daripada Anda ngambil pendidikan agama yang nggak jelas. Tapi ingat, tidak semua kampus kacau begitu, tidak semua kampus, tapi banyak kampus kacau semacam itu. Makanya teman-teman yang berjuang di kampus-kampus begitu, yang ingin keluar, bilang jangan keluar. Kalau engkau keluar tambah hancur, capek. Iya, capek. Harus berjuangkan. Makanya teman-teman, kalau jadi dosen di tempat-tempat seperti itu, boleh. Anda punya akidah kuat di dosen di tempat kampus yang gaduh-gaduh, boleh. Anda untuk buat perubahan. Jadi guru ngatur. Kalau Anda jadi murid, jangan. Bahaya itu. Beda. Kalau Anda punya latar pendidikan akidah yang kuat, lalu Anda ingin ngajar di kampus-kampus yang ngaco begitu, Anda boleh masuk. Anda bawa umat untuk selamat. Tapi kalau jadi murid, dicekoki Anda. Tiba-tiba kurang ajar sama Rasulullah, kurang ajar sama ulama. Wah, ini rugi. Hati-hati. Seperti itu. Jadi, apa yang disampaikan oleh teman tadi, ada kebenarannya. Jika kita melihat kampus-kampus yang ngaco di hari ini.